Assalamualaikum nyonya nyonya tuan tuan. Aku mau lupakan dia yang sudah punya tuan. Aku kalah karena tuan dia lebih bencuan. Apalagi dia menang karena bawa-bawa Tuhan. Ku jadi kepanasan karena mukanya pas-pasan. Ku jago ngeret tapi dia jago solawatan. Motorku mahal tapi kalah sama yang bobokan. Padahal mukanya kayak ujung pala colokan. So, ini bukan perang bagiku, ini cuma kardio. Karena dia baru celuk, ku sudah bervideo. Terlalu banyak bohong di telepon lu Pinocchio. Foto belaga galak tapi temu muke lu domo. Muke dipolosin padahal banyak kanomdo. Tamengin agama tapi ngebeliin dildo. Segala belaga dongo padahal lu germong. Move on. Aku udah kemakan cinta. Sekarang mau lupa kenapa susah kagak bisa. Move on. Awalnya gua coba-coba celuk dikit level dikit. Eh kepatin lama cinta. Move on. Sudah coba banyak gaya, tapi dari belakang emang rasa paling gila. Move on. Ya ingat tuh punya nama, silakan kau nikah. Jangan kaget itu anak siapa. Move on. Aku udah kemakan cinta. Sekarang mau lupa kenapa susah kagak bisa. Move on. Awalnya gua coba-coba celup dikit level dikit. Eh kepatin lama cinta. Move on. Sudah coba banyak gaya, tapi dari belakang emang rasa paling gila. Move on. Ya ingat tuh punya nama, silakan kau nikah. Jangan kaget itu anak siapa. Anak siapa yang ini?